Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyaral ikhwah wal akhawat al musyahidin wal musyahidat al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Berkat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala pula lah kita dapat berkumpul di majlis yang Allah cintai ini, yang Allah menurunkan rahmatnya di dalamnya, yang menjadi salah satu jalan mudah untuk menuju surganya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan mempelajari ilmu syar'i, menuntut ilmu yang disyariatkan, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan bagi dia untuk meniti jalan mudah menuju surganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan taufik dan kemudahannya untuk meniti jalan ini sampai mati. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para istri beliau ummahatul mukminin, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti agama beliau ini bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, anak-anak kami yang kami muliakan, pada dua pekan yang lalu, pertemuan terakhir, kita telah membahas atau telah memasuki adab yang berbicara atau fasal yang berbicara tentang adab-adab alim, adab-adab guru, adab-adab pengajar di dalam majlisnya, di dalam kajiannya di dalam halaqah di mana dia di situ mengajar, di dalam majlis di mana dia di situ menyampaikan ilmunya. Dan kita sudah bahas dua di antaranya. Yang pertama adalah hendaknya seorang guru, mudarris, muallim, sebelum mengajar di majlisnya, dia menyiapkan dirinya terlebih dahulu, menyiapkan niatnya untuk duduk di majlis itu. Kita sudah sebutkan bahwa ilmu dituntut untuk minimal empat niat. Yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini di antara niat yang hendaknya dipasang oleh seorang guru. Tatkala dia datang ke majlis, niatnya adalah untuk mengangkat kebodohan dari orang-orang yang hadir di majlisnya tersebut. Agar mereka tidak jahil terhadap halal dan haram. Tidak jahil terhadap hukum-hukum syariat. Tidak jahil terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan atas mereka. Kemudian yang ketiga, niat yang ketiga, apa? Mengamalkan ilmu tersebut dalam keseharian kita, dalam gerak-gerik kita, bahkan dalam diamnya kita, kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena sesungguhnya ilmu yang tidak diamalkan itu tidaklah bermanfaat. Itu adalah ilmu yang senantiasa Nabi kita takut akannya, yang senantiasa Nabi kita berlindung darinya. Beliau bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mewariskan kepada tuannya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak membuat tuannya mengamalkan substansi dari ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, dalam rangka menghidupkan ilmu-ilmu agama ini agar dia tidak punah, agar dia senantiasa diadakan, dihidupkan, agar firman Allah, sabda Rasul senantiasa dibaca, agar saling mengingatkan antara kita, antara guru dan murid, murid dan guru. Anak-anak kami yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian adab yang kedua yang sudah kita pelajari juga pada pertemuan yang terakhir berkaitan tentang adab seorang alim, guru di dalam majlisnya adalah meninggalkan rumah hingga tiba ke tempat mengajar, hendaknya diisi dengan senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita sudah sebutkan di antara doa yang bisa dibaca sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini. Lalu kita beranjak ke adab yang ketiga. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Ats-tsalitsu an yajlisa barizan li jami'il hadirin wa yuwaqqira afadilahum bil ilmi was-sinni was-salahi wash-sharaf wa yarfa'ahum 'ala hasabi taqdimihim." Penulis rahimahullahu taala menyebutkan adab yang ketiga. Di antara adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh si pengampu majlis, orang yang berilmu, tuan guru, buya, dan yang semisalnya, tatkala mereka berada di majlis ilmu, di mana mereka di situ mengajar, menyampaikan ilmunya, adalah memperhatikan tempat yang mereka jadikan untuk menyampaikan pelajaran mereka, menyampaikan kajian mereka. Apa kata penulis? An yajlisa, hendaknya si guru, si muallim, orang alim ini, yajlisa, duduk barizan li jami'il hadirin, di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh hadirin. Duduk di tempat yang dapat dilihat oleh orang yang duduk di depannya maupun orang yang duduk di akhir majelis. Bukan tempat duduk yang hanya dilihat oleh sebahagian orang yang ada di depan, namun yang di belakang tidak dapat melihatnya. Sehingga apa? Sehingga orang yang berada di belakang atau berada di akhir majlis yang datang terlambat menghadapi kesulitan untuk melihat, memperhatikan gurunya saat berbicara. Bahkan mungkin tidak tahu bagaimana sih bentuk rupa orang yang berbicara ini. Terutama bagi yang asing. Bagi yang baru masuk ke majelis itu. Bagi yang mungkin musafir kemudian tiba-tiba singgah di masjid itu untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Tidak tahu siapa yang berbicara. Kenapa? Karena tidak terlihat. Nah, agar tidak menyulitkan hadirin para murid, maka hendaknya guru memilih tempat yang dengan tempat itu atau dengan dia duduk di tempat itu, dia bisa terlihat oleh seluruh hadirin dan hadirat. Dan ketahuilah bahwasannya ini merupakan sunnah. Ini adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasa'i rahimahumallahu taala dengan sanad yang sahih, jadi jalur periwayatannya valid, dari hadis Abu Hurairah dan juga Abu Dzar radhiyallahu anhuma, disandingkan hadis ini dengan kisah Jibril. Kita semua sudah sering dengar dengan hadis Jibril, tatkala Jibril datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamar menjadi seorang laki-laki asing, yang di situ terjadi dialog antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dialog ini mengajarkan seluruh hadirin dan sampai kita sekarang ini tentang perkara-perkara penting di dalam agama kita, perkara pokok dalam agama kita. Nah, di dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar ini disebutkan awalannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahranai ashabihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ya di sebuah majlis, beliau duduk di antara para sahabatnya. Fayaji'ul gharibu fala yadri ayyuhum huwa. Tiba-tiba datang orang asing ke majelis tersebut. Orang asing ini maksudnya orang yang tidak tinggal di situ. Datang singgah untuk mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ilmu yang disampaikan. Fala yadri ayyuhum huwa. Namun dia tidak tahu Rasul itu yang mana. Di antara kumpulan Rasul dan para sahabatnya ini, Rasul ya itu yang mana? Dia tidak tahu. Kenapa? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak duduk di tempat yang bisa dilihat oleh seluruh orang yang duduk di majelis itu. Hatta yas'al. Sampai orang yang asing ini bertanya, ya ini bertanya kira-kira Rasul yang mana kan gitu. Rasul yang mana? Atau Muhammad yang mana? Karena biasanya orang-orang asing ini, orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, yang biasanya Arab-Arab pedalaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong kepada Nabi itu ya agak kurang beradab gitu. Kalau para sahabat pada umumnya yang senantiasa bertemu dengan Rasul, kalau memanggil Rasul itu ya Rasulullah, biasanya Arab Badui orang-orang asing yang sesekali bertemu dengan Rasul ini langsung ya Muhammad. Sebagaimana yang diperankan oleh Jibril. Beliau berperan ketika itu menjadi orang Arab yang asing. Ya Muhammad akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Pakai ya Muhammad saja. Nah, sampai dia bertanya, barulah para sahabat mengatakan, fatalatna ila Rasulillah an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al-gharib idza ata. Maka kami minta kepada Rasul agar kami diizinkan untuk membuat majlis, tempat duduk untuk beliau, yang dengan tempat duduk tadi, kalau beliau duduk di situ, maka beliau akan dikenal langsung atau diketahui langsung oleh orang asing sekalipun kalau seandainya ada orang asing tiba-tiba datang. فَبَنَيْنَ لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ. Maka setelah kami meminta dan diizinkan, kami bangunlah tempat duduk yang agak tinggi. Bahasanya di situ dukan. Apa arti dukan? Dukan di sini bukan bermakna toko, ya. Dukan di sini bermakna tempat yang agak tinggi yang dibuat dari tumpukan tanah liat. Kana yajlisu alaih, untuk diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis itu. Barulah orang asing tadi tahu, lalu memberi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Muhammad, kata dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa membuat apa namanya, yang berbicara, muhadir, muallim, ya, tutor, yang menyampaikan ilmu, ya, dibuatkan tempat duduk yang dengan tempat duduk atau dia duduk di situ bisa dilihat oleh seluruh yang hadir, ini merupakan sunnah ma'thurah, sunnah yang ada riwayatnya, ya. Dan ini sesuai dengan maksud syariat. Karena maksud syariat agar orang-orang dapat memperhatikan si mu'alim, sehingga dengan itu dia dapat menyerap ilmunya dengan baik, tidak terganggu dengan tidak terlihatnya si mu'alim, sehingga dia mencari-cari tempat, tidak fokus, akhirnya kadang berdiri, kadang duduk. Kadang seseorang butuh untuk mengikuti gerak-gerik lisan dari si penyampai ilmu, atau mungkin terkadang si penyampai ilmu itu menyampaikan ilmu melalui isyarat, ya. Kita kadang melihat, ya, kalau seandainya kita menjelaskan sesuatu hanya dengan gerakan yang tidak bisa dijelaskan dengan lisan, itu terkadang jamaah perempuan sedikit membuka tirai melihat. Begitu kira-kira. Kalau seandainya, ya, seseorang duduk di tempat yang bisa dilihat oleh semua orang, maksudnya oleh laki-laki, ya, maka tidak ada yang perlu kesulitan untuk begini begitu melihat. Contohnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafil yatim kahatain. Saya dan pengasuh anak yatim kedudukannya seperti ini. Seperti ini. Nah, itu butuh dilihat. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hakaza, begini, mengatakan begini, ya, itu butuh dilihat. Maka perlu untuk membuatkan tempat duduk yang dengannya hadirin bisa melihat jelas si pembicara. Ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala menambahkan bahwa perbuatan ini dilakukan tanpa berlebihan juga. Artinya, yang sesuai sunnah itu berapa sih tingginya? Seperti, ya, antum bisa melihat, ana sekarang di sini sebagai pembicara, karena ana berada di tempat yang lumayan tinggi, lebih tinggi daripada tempat duduk antum. Sebagaimana yang dibuat oleh para sahabat untuk Rasul dulu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Kalau Rasul melihat para sahabat membuat sesuatu dan tidak diingkari oleh Rasul, itu sunnah atau tidak? Sunnah apa namanya? Sunnah taqririyah, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dukan, ya, tempat duduk yang tadi disebutkan dalam riwayat tadi, itu kadarnya seberapa sih tingginya itu, ya? Kalau kira-kira divisi dakwah membuatkan kursi ana segini untuk naik pakai tangga, kira-kira masih sesuai sunnah atau tidak, ya? apalagi lebih tinggi misalnya, apakah sesuai sunnah atau tidak? Kata Syekh Al-Utsaimin, dan tidak patut juga seorang muallim menjadikan tempat dia duduk ketika di majelis itu tempat yang tinggi. Maksud tinggi di sini adalah tinggi yang berlebihan. Kenapa? Karena duduk di tempat yang sangat tinggi, tinggi ya, jaraknya sangat jauh daripada yang duduk sebagai hadirin dan hadirat itu, min af'alil jababirah, kata beliau, itu di antara kebiasaan atau perbuatannya para jabbar, orang-orang angkuh dan sombong. Para penguasa yang angkuh dan sombong itu kebiasaan mereka adalah maunya tinggi sekali. Ya. Kalau berbicara di depan orang rakyatnya, ya, mungkin dia mau berdirinya di atas besi itu, kemudian rakyat di bawah. Atau dia berbicara dari rumahnya yang tingkat kedua atau tingkat pertama, lalu rakyat hadirin berada di bawah. Ini juga tidak patut. Kata para ulama, dukan tadi itu kadarnya adalah zira, satu hasta. Ya, kira-kira sehasta. Sehasta itu dari mana? Ya, minal mirfaq ila tarafi usbu'il wusta, sampai ke ujung jari tengah, itu satu hasta. Ya, kira-kira segitu. Nah, dari sini juga maka sunnahnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam meninggikan mimbar untuk khutbah ataupun yang semisalnya. Ya, sederhana seperti ini, ya. Tidak terlalu tinggi sehingga hadirin yang duduk mendengarkan khutbah Jumat itu seperti ini, ya. Kita khawatir jatuh pada tasyabbuh, meniru gaya orang-orang jabbar, orang-orang angkuh dan sombong tadi. Kemudian hadirin hadirin rahmati oleh Allah tabaraka wa taala, selanjutnya penulis menyebutkan wa yuqra afadilahum bil ilmi was-sinni was-salahi was-syaraf, ya, selain dia memperhatikan tempat duduk yang dia duduki, yang mana tempat duduk tersebut harus bisa dilihat oleh orang-orang yang hadir di majelisnya. Selanjutnya penulis mengatakan hendaknya dia memuliakan, ya, hendaknya dia memuliakan al-afadil dari para penuntut ilmu yang hadir di majelisnya. Afadil itu adalah orang-orang yang mulia. Ada yang di majelis dia hadir orang-orang mulia, apalagi misalnya para masyayikh juga, para ustadz juga, para-para pengampu majelis ilmu juga di tempat lain. Maka dia harus lebih muliakan daripada para penuntut ilmu yang lain. Ya, misalnya ada ustadz yang dia punya kajian di sana, di sana, di sana, namun tiba-tiba hadir di sini. Ya, maka kita lebih muliakan dia. Kita memuliakan orang-orang mulia tersebut dengan memperhatikan apa? Yang pertama adalah ilmunya, kata Ibnu Jamaah. Jadi orang yang berilmu, maka kita lebih muliakan. Orang yang berilmu, lalu dia duduk sebagai penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, as-sinni, dari segi umur. Ya. Ada apa namanya, senior-senior tokoh agama misalnya. Setelah dia merasa dia butuh belajar lagi ilmu agama yang benar, lalu dia mau duduk di tempat kita, di mana kita yang sebagai pengajar adalah orang yang jauh lebih muda daripada dia, bahkan mungkin seumuran dengan cucu-cucunya. Maka yang seperti ini kita muliakan di majelis kita. Kemudian as-salah, dari sisi kesolehannya. Ya, karena orang-orang itu darajat, ya, bertingkat-tingkat. kesolehannya, ketakwaannya. Maka yang lebih soleh, yang kita anggap lebih soleh dari seluruh para pelajar yang hadir di majelis kita, maka lebih kita muliakan lagi. Kemudian asy-syaraf dari sisi kemuliaan. Ya. Ini misalnya keturunan Rasul misalnya, Habib gitu. Ya. Oh, kita lebih muliakan misalnya. Oh, ini misalnya adalah orang-orang mulia dengan bagaimanapun cara mereka dimuliakan, maka kita muliakan pula di majelis kita. Kemudian wa an yarfa'ahum fi majlisihi ala hasabi taqdimihim fil imamah. Bagaimana cara kita menghormati mereka di dalam majelis kita? Kita hormati dan kita muliakan mereka, ya, menurut atau berdasarkan keutamaan mereka dalam urusan menjadi imam. Jadi imam itu siapa sih yang dimajukan untuk menjadi imam? Itu kan ada urutan-urutannya yang disebutkan di dalam nas syar'i. Nah, kita mengikuti aturan ini juga dalam memuliakan orang-orang yang ada di majelis kita. Siapa yang kita ingin dia mungkin lebih di depan? Kalau seandainya majelis itu adalah majelis yang butuh atau bisa kita atur demikian. Ya. Majelis yang bisa kita mengedepankan orang siapa saja yang kita sukai, maka siapa yang kita kedepankan adalah orang-orang yang patut kita muliakan lebih daripada yang lain. Urutannya bagaimana? Urutannya sebagaimana seorang imam itu dimuliakan atau dikedepankan. Apa kriteria-kriterianya? Ini banyak imam misalnya di sini. Ya, banyak yang hafiz. Namun untuk sholat isya nanti misalnya, siapa kira-kira dari mereka yang mau dikedepankan? Misalnya kalau tidak ada jadwal, siapa yang kedepankan? Maka ada tuntunan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam pemimpin salat bagi kaum mukminin itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama, orang yang paling dianggap qari. Qari dimaksud, yang dimaksud di sini umum. Dia orang yang hafal Quran serta mengamalkannya, paham dengan makna-maknanya, ya, mampu untuk mentadabburi ayat-ayatnya, ya, memahami tafsiran-tafsirannya. Ini orang yang lebih aqra, lebih paham dengan kitabullah. Dia yang lebih dikedepankan. Ya. Meskipun ya, aqra ini tidak harus dia yang paling banyak hafalannya, namun orang yang lebih paham dengan kandungan Al-Quran, paling mengamalkan Al-Quran, ya, kita kedepankan. Kemudian fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Ini yang pertama dikedepankan tadi. Kalau seandainya ada beberapa orang yang kriterianya sama, ya, dari segi qira'ah, bacaannya tadi, pemahamannya, pengamalannya, kita anggap ada beberapa yang sama, maka siapa yang lebih didahulukan dari yang sama tadi? Kata Nabi, fa'a'lamuhum bisunnah. Maka lihat mana di antara mereka yang lebih paham dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah dilihat, ada tiga yang paling bagus dalam memahami kitabullah, mengamalkannya, melantunkannya. Sekaligus mereka juga ya, sama dalam segi memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pula yang kita harus kedepankan dari mereka? Kata Nabi, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Maka yang paling dahulu hijrah bersama Nabi, ya, yang paling dahulu hijrah ke kota Madinah, dialah yang lebih didahulukan. Fa in kanu fil hijrati sawa. Dari segi hijrah tidak ada perbedaan juga di antara mereka, sama-sama waktunya, sama-sama termasuk orang-orang yang dahulu hijrah. Siapa lagi yang lebih didahulukan di antara mereka yang sama ini? Kata Nabi, fa'aqdamuhum silman, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, yang lebih dahulu masuk Islam. Oh, ternyata di antara yang sama tadi ada yang dianggap pertama beriman kepada Nabi, sedangkan ini masuk Islamnya di akhir-akhir, maka dia yang lebih didahulukan. Dalam riwayat yang lain, fa'aqdamuhum sinnan, yang lebih tua di antara mereka. Ya, ini sudah tua, jenggot sudah beruban, ya, rambut juga sudah beruban, misalnya kulit sudah keriput, ini masih muda, dia lebih didahulukan. Ya. Nah, begitu juga kata Syekh Al-Utsaimin dan juga kata Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, tatkala kita mendahulukan orang-orang yang ada di majlis ilmu, ya, untuk sesuatu hal, entah kita ingin memberikan sisa air minum kita kepada sebahagian mereka, atau kita meminta ada yang berada di depan kita, ya, maka yang lebih kita dahulukan adalah orang-orang yang mulia tadi. Urutannya bagaimana? Urutannya sebagaimana urutan mengedepankan imam tadi. Kalau seandainya yang bisa dimajukan cuma satu orang, maka kita lihat siapa yang paling aqra bi kitabillah, paling paham dengan kitabullah. Ya. Begitu seterusnya berdasarkan kaidah mengedepankan imam tadi. Kemudian selanjutnya Ibnu Jamaah mengatakan, wa yatalattafu bil baqin wa yukrimuhum bi husni salam wa talaqatil wajhi wa mazidil ihtiram. Dan hendaknya sang guru juga bersikap lemah lembut terhadap yang lain. Artinya adalah, kalau seandainya guru mengamalkan adab yang tadi, memuliakan, menghormati sebahagian orang-orang mulia yang ada di situ, maka dia tetap bersikap lemah lembut kepada yang lain. Bukan berarti yang lain tidak dimuliakan. Maksud tadi adalah bahwa yang mulia-mulia ini lebih diikramkan lagi, lebih dimuliakan lagi, diberikan penghormatan lebih daripada orang-orang yang di bawah mereka. Wa yukrimuhum bihusni salam. Kemudian, ya, memuliakan mereka dengan mengucapkan salam yang baik. Kita tetap mengucapkan salam baik kepada orang yang mulia atau paling mulia di antara mereka ataupun yang di bawahnya. Kita ucapkan salam kepada mereka, tetap berlemah lembut. Wa talaqatil wajhi, tetap kita muliakan mereka dengan memberikan senyuman kita, menampakkan wajah berseri kita. Wa mazidil ihtiram, dan penghormatan yang juga cukup, ya, artinya penghormatan yang tidak sedikit juga kita berikan penghormatan yang lebih, yakni kita mempergauli mereka atau bermuamalah dengan mereka, memperlakukan mereka dengan akhlak-akhlak mulia yang disanjung-sanjung oleh syariat kita. Ya. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Namun riwayat ini disebutkan dengan sanad yang di dalam sanad tersebut ada keterputusan. Ya. Secara kekuatannya dia lemah. Karena ini disebut sebagai riwayat yang munqati', terputus. Namun perkataan ini juga masyhur dari banyak kaum salaf dulu. Bahwasanya mereka mengatakan, al-birru syai'un hayyin. Sebenarnya perbuatan baik itu adalah sesuatu yang remeh, kecil, yakni mudah untuk dilaksanakan. Apa kata mereka? Wajhun taliqun wa kalamun layyin. Wajah yang berseri-seri, perkataan yang lembut. Sudah, itu sudah bisa dikatakan albir, perbuatan yang baik. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al birru husnul wal ithmu masyaallah ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali' alaihin nas masyaallah. Jadi al birru itu sesuatu yang remeh, mudah untuk dikerjakan, bukan sesuatu yang sulit. Wajhun talik, menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara kita, itu sudah dianggap albir. Ya, kebaikan. Kalamun layyin, kita berbicara dengan orang dengan lemah lembut, itu juga albir. Banyak kebaikan yang bisa kita buat sebenarnya. Namun mungkin kita tidak tahu karena kita tidak belajar. Maka penting untuk kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari agama ini dengan serius dan benar. Lalu selanjutnya Ibnu Jamaah rahimahullahu taala mengatakan, "Wala yukrahul qiyam li akabiri ahli al-Islam ala sabilil ikram." Tidak makruh kita bangkit berdiri untuk menyambut orang-orang kabir, orang-orang mulia dari kaum muslimin. Ala sabilil ikram. Namun kita melakukan itu dalam rangka apa? Hanya sekedar memuliakan dia. Bukan dalam rangka kita merendahkan diri di hadapannya sebagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah tatkala kita ruku, tatkala kita sujud, tatkala kita bangkit dari sujud, tatkala kita salat. Tidak. Hanya memuliakan dia. Bangkit, ya, gambarannya adalah misalnya kita sedang duduk, tiba-tiba ada orang yang mulia, orang yang dihormati karena keilmuan dia, karena kesalehan dia, datang, apalagi datang dari jauh, dari safar, ya. Lalu kita bangkit, langsung datang menuju beliau untuk menyalaminya atau mengucapkan salam. Ini tidak masalah, tidak makruh, ya, tidak haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian orang, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mengatakan kepada para sahabat dalam menyambut salah seorang sahabat yang saya lupa namanya, beliau bersabda, "Kumu ila sayyidikum." Ayo beranjak, bangkit untuk berjumpa dengan sayyid kalian, tuan kalian. Ya. Jadi tidak dimakruhkan. Kama huwa madhhabul jumhur. Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahkan ini adalah mazhab pendapatnya mayoritas ulama. Ya. Karena sebahagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh kita bangkit. Ya, kalau dia yang datang ke kita, kemudian dia yang duduk mengikuti kita. Ya, kita duduk di sini. Ya. Assalamualaikum, langsung dia duduk. Ya. Ini tidak masalah. Tentu ini tidak ada perbedaan di sini insyaallah. Namun yang dibicarakan di sini tadi adalah dia datang melihat dia kita langsung bangkit. Oh, masya Allah. Sebagian ulama mengatakan ini makruh, namun pendapat mayoritas ulama ini bukanlah perbuatan yang makruh. Karena kita melakukan ini ala sabilil ikram, hanya demi memuliakan dia, tidak dalam rangka mengagungkan dia secara berlebihan. Tidak dalam rangka merendahkan diri di hadapannya, ya. Sebagaimana itu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap golongan, setiap kelompok memiliki dalilnya masing-masing, dan yang mengatakan makruh tadi, dalil dan hujah mereka tidak terlepas dari kecacatan pada dalil-dalilnya, baik secara riwayat ataupun secara dirayat. Allahu taala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah ba'da adzan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan adab yang ketiga dari adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim, seorang guru, seorang ustadz di majelisnya. Sebelumnya kita sudah sampai pada perkataan penulis, tidak dimakruhkan bangkit untuk menyambut orang-orang mulia dari Ahlul Islam. Dan itu dilaksanakan dalam rangka memuliakan saja. Ya, hanya sekedar memuliakan dan menghormati, tidak lebih daripada itu. Kemudian penulis mengatakan, وَقَدْ وَرَدَ إِكْرَامُ الْعُلَمَاءِ wa ikramu talabatil ilmi fi nususin kathira. Penulis menguatkan alasan beliau menyebutkan ini tidak makruh dengan menyebutkan bahwa tentang memuliakan ulama, memuliakan para penuntut ilmu, itu dalilnya sudah banyak disebutkan di dalam nas-nas syar'i. Sebagaimana yang sudah kita kaji di awal kita mempelajari kitab ini. Kita menyebutkan banyak sekali firman Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syariat kita yang memuliakan dan mengagungkan serta meninggikan kedudukan mereka. Ini menunjukkan baik secara syariat ataupun secara adat, orang-orang mulia dari kalangan kaum muslimin, apalagi kemuliaannya dikarenakan ilmunya, ya, maka mereka patut atau berhak untuk dimuliakan. Dan di antara cara memuliakan mereka yang biasa dilakukan oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang adalah bangkit berdiri ketika berjumpa dengan mereka. Ya. Maka tidak masalah kita melakukan itu berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Kemudian beliau menyebutkan adab selanjutnya adalah wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasabil hajati. Dan hendaknya dia memalingkan wajahnya atau menoleh kepada orang-orang yang hadir di majlisnya iltifatan qasdan. Ya, secara sederhana atau secara seimbang. Tidak berat sebelah. Ya. Dari majlis dari awal majlis sampai akhir majlis yang diperhatikan, yang dilirik hanya bagian kiri saja. Atau yang bagian kanan saja, atau yang di depan saja, atau mungkin malah tidak menoleh hadirin namun ke tempat yang lain. Ya. Ini tidak patut. Sehendaknya seorang guru, kata Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, yaltafitu ilal hadirin. Dia melihat, menoleh, melirik, memperhatikan orang-orang yang hadir di majlisnya bihasabil hajah. Ya, tetapi sesuai kebutuhan, yakni tanpa berlebih-lebihan. Ketika dibutuhkan kita perhatikan. Ya. Terkadang kita juga perlu melihat ke nas-nas syar'i yang ingin kita baca misalnya. Kita perlu melihat kepada teks atau kitab yang kita baca. Ya. Tidak harus selalu melihat kepada hadirin. Namun terkadang kita harus melihat hadirin. Ya. Kenapa? Karena pada asalnya hadirin sebagai para penuntut ilmu, ketika dia datang ke majelis ilmu tersebut, dia adalah orang yang benar-benar menuju atau fokus kepada gurunya. Ingin mengambil ilmu dari si fulan, ingin mengambil ilmu dari syekh tersebut, sehingga di majelis ilmu dia betul-betul, ya, seakan-akan jiwanya datang, ya, fikirannya itu betul-betul fokus terhadap gurunya. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, al-insiraf 'anil iltifat, ya, tidak memalingkan wajah kepada murid tatkala itu di antara sesuatu yang tidak patut. Ya, seakan-akan begini nih gambarannya. Ada orang yang ngajak kita berbicara. Ya. Lalu kita palingkan wajah kita dari dia. Ini tidak patut. Ya. Adapun guru, ya, tatkala dia mengajar, menyampaikan ilmunya di majelis, maka dia bisa menoleh ke sana kemari, tidak harus ke setiap orang secara khusus. Ini yang disebut sebagai mubalaghah fil iltifat tadi, berlebih-lebihan dalam menoleh, melihat. Ya. Satu kalimat yang dibacakan atau disampaikan yang dia lihat secara khusus si fulan. Nanti si fulan pula, si fulan juga sampai habis seluruh hadirin itu dilihat, ya, secara khusus olehnya. Ini juga mubalaghah, berlebih-lebihan. Ya, dia melihat secara umum sebelah sini, dia melihat secara umum sebelah sana, kemudian sebelah situ. Ya, berbeda dengan tatkala seseorang salat. Kalau salat memang dia betul-betul menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh menoleh kepada yang lain. Kalau guru tidak. Terkala dia di majlisnya, dia tidak sedang memaksudkan seseorang di antara yang hadir ini. Namun tatkala dia menoleh ke hadirin, itu adalah untuk umum, bukan untuk penuntut ilmu secara khusus si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga tidak boleh sedikit pun menoleh ke buku, tidak boleh melihat ke bunga sedikit pun, tidak boleh melihat ke air atau ke tempat yang lain. Berbeda dengan solat. Solat ketika kita sudah mulai melaksanakan solat, kita betul-betul nuqbilu ala Allah. Kita betul-betul menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam solat kita dilarang melakukan iltifat. Menoleh ke sana kemari tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang menoleh dalam solat, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak, Nabi menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Menoleh dalam solat itu merupakan perampasan, perampokan yang dilakukan oleh syaitan di dalam solat seorang hamba. Ya, itu perbuatan syaitan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hamba menoleh tanpa hajat di dalam solat. Kenapa? Dia sedang betul-betul fokus menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun si guru saat dia menyampaikan ilmunya, maka dia boleh memalingkan penglihatannya. Ya, boleh menoleh ke sana kemari. Tatkala dia menoleh ke sini, tentu dia tidak melihat orang yang di sini. Tatkala dia melihat ke belakang, tentu dia tidak melihat orang-orang yang di depannya. Maka sesuai hajat, ini tidak mengapa. Ya. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu aw yabhathu ma'ahu 'ala al-wajhi 'inda dhalik. Di antara adab yang patut diperhatikan oleh sang guru juga, hendaknya dia mengkhususkan siapa saja yang berbicara kepadanya, yang bertanya kepadanya, atau yang berdialog dengannya dalam keadaan tersebut dengan penuh perhatian. Fokus menghadap kepadanya. Jadi, ada yang bertanya, ada yang berbicara, ada mungkin yang mengajak dialog sang guru di majlis tersebut, maka hendaknya dia betul-betul mengkhususkan wajahnya untuk orang tersebut. Artinya, dia betul-betul memperhatikan orang tersebut. Masalah-masalah yang dia utarakan, pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, atau saran-saran yang dia sampaikan, maka hendaknya sang guru mengkhususkan dia dengan perhatian. Ya, tidak menoleh ke yang lain tatkala ada orang yang mengajak dia berbicara. Ada yang bertanya, kemudian malah misalnya melihat HP atau melihat yang lain misalnya. Atau yang mengajak dia berdialog dan yang semisalnya. Kecuali kalau seandainya ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan sang guru untuk menoleh yang lain. Ya. Contoh hal mendesak itu apa? Contohnya adalah dia sedang ingin melanjutkan pembicaraannya atau menyempurnakan hadis yang tadi dia bacakan. Misalnya, Pak Ustaz, terkadang kita dapati seperti ini, Ustaz, gitu. Kita belum selesai menyampaikan kaedah yang ingin kita sampaikan, hadis yang ingin kita bacakan, sudah langsung bertanya. Mungkin dia merasa ada iskal dengan redaksi yang tadi kita sebutkan atau kita sampaikan, langsung bertanya. Tidak nunggu selesai bicara langsung bertanya, dipotong. Langsung dipotong. Maka tatkala itu sang guru berhak untuk tidak menoleh dia Untuk apa? Melanjutkan atau menyempurnakan pembicaraannya dulu. Baru setelah itu dia menghadap ke orang tersebut, ya, mengajak dia berbicara atau mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan, ya. Dan ini diizinkan sebagaimana disebutkan di dalam sahih, di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Ya, kalau kita berbicara tentang Arab Badui, ini orang Arab asing yang tinggal di pedalaman, tiba-tiba mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang as-sa'ah. Apa makna as-sa'ah? Hari kiamat. Dia bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat. Ya, entah mungkin bertanya tentang tanda-tanda datangnya kiamat atau bertanya tentang kapan terjadinya kiamat. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu, yakni tetap berbicara, menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan sebelum Arab Badui tadi bertanya. Jadi tidak dihiraukan oleh Rasul. Ya. Rasul tetap berbicara, tetap melanjutkan pembicaraannya. Faqala ba'duhum. Tiba-tiba sebahagian sahabat itu, ya, berbicaralah. Sami'a maqal fakariha maqal. Rasul sebenarnya sudah dengar apa yang ditanya oleh orang Arab Badui tadi, tapi kayaknya Rasul tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Makanya tidak dihiraukan oleh Rasul. Sebahagian yang lain mengatakan, balam yasma, Rasul belum dengar itu. Belum dengar orang Arab tadi bertanya. Makanya tidak dihiraukan oleh Rasul. Sampai Rasul SAW selesai dari pembicaraannya, barulah beliau mengatakan, aina urahu sa'ilu anisa'ah. Mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Mana yang bertanya tentang kiamat tadi? Huna ha'ana ya Rasulullah. Kemudian dia langsung menjawab, saya di sini wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, fa'idha duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau seandainya amanah sudah disia-siakan, ya, maka tunggulah hari kiamat itu. Yakni, ya, di antara tanda kiamat itu adalah amanah tidak lagi dilaksanakan dengan benar, amanah disia-siakan. Kaifa idha'atuha? Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasul? Rasul mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'. Kalau seandainya suatu perkara sudah diberikan, mudah saja untuk memberikan orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, maka tunggulah kiamat itu. Ya. Yang tidak berkompeten untuk menyampaikan ilmu, diminta untuk menyampaikan ilmu. Yang tidak berkompeten untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, ya, dipaksa untuk berdakwah di tengah masyarakat. Yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas ini, diberikan tugas itu. Ya, itu diantara bentuk menyia-nyiakan amanah. Kenapa? Dia tidak akan mampu melaksanakannya. Ya. Syahidnya, artinya dari hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memperhatikan orang yang bertanya kepada beliau. Dihiraukan dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dihiraukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk melanjutkan pembicaraan atau menyempurnakan pembicaraan. Kalau seandainya sudah selesai baru kita mulai bertanya lagi, mana tadi yang bertanya? Apa tadi yang ingin kamu tanyakan? Silakan katakan apa yang ingin kamu katakan, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kata Ibnu Jamaah, jadi hendaknya kita betul-betul perhatikan yang bertanya, yang berbicara sama kita, perhatikan. Ini adab di zaman sekarang ini, ya, tidak hanya nasihat ini bukan hanya untuk orang alim, sang guru, ustaz, siapa saja di zaman sekarang ini, ya. Nasihat ini sangat relevan bagi dia. Bahwa tatkala ada orang yang berbicara dengan dia, hal-hal yang tidak penting seperti sekedar membaca status di medsos dan sebagainya, hentikan untuk mendengar orang tersebut. Apa yang ingin dia sampaikan, apa yang dia tanyakan. Ya. kita betul-betul fokus kepada dia. Apa kata Ibnu Jamaah? Wa in kana saghiran aw wadhi'an. Meskipun orang tersebut lebih muda, lebih kecil, atau lebih rendah daripada dia. Ya. Jangan sampai kita nanti sudah menjadi guru, meskipun guru iqra, guru tahsin, punya halaqah. Ya. Lalu ketika ada yang bertanya, yang besar yang bertanya kita ladeni. Tapi yang kecil kita hiraukan. Yang besar kita layan, yang kecil kita tak layan. Ini tidak boleh. Kita harus memberikan setiap orang haknya masing-masing. Fa inna tarka dzalika min af'alil mutajabbirin wal mutakabbirin. Kata penulis rahimahullahu taala, karena meninggalkan hal tersebut, yakni tidak memperhatikan orang yang berbicara dengannya, bertanya, mengajak dialog, itu di antara perbuatan al-mutajabbirin wal-mutakabbirin, orang yang angkuh dan sombong tadi. Ya. Kita perhatikan mereka, lihat mata mereka, ya. Bahkan kalaupun yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita dengar-dengarkan. Ya. Kita sudah pernah sampaikan di sini. Ya. Perkataan salah seorang salaf, yang saya lupa juga namanya, beliau mengatakan yang maknanya adalah, tatkala dia berbicara denganku, aku betul-betul mendengar setiap perkataan dia, ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku belum pernah mendengar perkataan tersebut. Waqad sami'tuhu yang maknanya, dan saya sudah mendengarkan apa yang dia sampaikan itu bahkan semenjak dia belum lahir. Ya. Semenjak dia belum lahir. Inilah di antara adab tatkala seseorang mengajak kita berbicara. Kemudian, kita lanjutkan sedikit dari adab yang keempat. Adab yang keempat, penulis mengatakan, أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة. Yang keempat, hendaknya seorang guru sebelum memulai pelajaran dan kajiannya membukanya dengan membaca beberapa ayat dari kitabullah untuk tabarruk, yakni mengambil berkah dan kebaikan, serta sebagaimana sudah menjadi kebiasaan. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di antara adab majlis hendaknya dibuka oleh sang guru dengan membacakan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Sebagaimana Syekh Al-Utsaimin menjelaskan juga bahwa ini merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dari dulu di tempat kita ini, yakni di Saudi sana. Di mana para masyayikh membuka pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian mereka dengan membaca sebahagian dari Al-Qur'anul Karim. Baik caranya itu dengan tanawub. Tanawub itu seluruh hadirin membaca Al-Qur'an sedikit-sedikit. Satu ayat sifulan, satu ayat sifulan, satu ayat sifulan sampai selesai. Atau syekhnya atau gurunya hanya meminta sebahagian dari yang hadir saja untuk membacakan sebahagian dari kitabullah tadi. Baik itu melalui hafalan mereka ataupun melihat ke mushaf. Ini kebiasaan yang dari dulu, yang sekarang-sekarang ini sudah mulai terhapus, kata beliau. Dan melakukan ini, kata Ibnu Jamaah, dalam rangka tabarrukan, mengambil berkah dari bacaan Al-Quran tersebut. Tayammunan, ini juga, artinya juga sama, mengambil berkah dan kebaikan. Namun, wallahu ta'ala a'lam, perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan antara para ulama. Apakah memang hal tersebut merupakan sesuai sunnah atau tidak? Ya, Kita ulangi, apakah memang perbuatan ini, yakni memulai majlis dengan bacaan Al-Quran sesuai sunnah atau tidak? Ya. Kalau kami lihat dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, beliau lebih cenderung bahwa hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Hal yang diperbolehkan mengikuti pendapat Ibnu Jama'ah di kitab ini. Dan pendapat beliau juga didukung oleh banyak ulama yang mengatakan hal ini boleh secara mutlak. Ya, boleh secara mutlak itu maksudnya adalah boleh dilakukan sebagai kegiatan rutin. Jadi setiap memulai pembelajaran dimulai dengan membaca Al-Quran. Namun sebahagian ulama ya, mengatakan ini bid'ah secara mutlak pula. Mengatakan ini bid'ah secara mutlak karena tidak pernah ya, disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW hal-hal seperti ini. Dan kami lebih cenderung kepada pendapat bahwa hal ini boleh-boleh saja. Ya, terutama kalau seandainya dilakukan sesekali atau kadang-kadang. Ya, sesekali atau kadang-kadang. Ini pendapat atau di antara fatwa Syekh Ali Al-Hasan Al-Halabi. Beliau mengatakan hal ini adalah hal yang boleh dan berdasarkan sunnah para sahabat. Ya, banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat kanu idza jtama'u, kalau seandainya para sahabat berkumpul untuk bermajlis, ya, di situ mereka menyampaikan ilmu saling mengingatkan, maka mereka akan membaca sebahagian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim terlebih dahulu. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi malah di dalam kitabnya, di dalam salah satu kitabnya, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut boleh secara mutlak. Tidak menyebutkan bolehnya itu kadang-kadang, tapi secara mutlak, yakni boleh dijadikan sebagai ratib, ya, sebagai sesuatu yang rutin. Dalam rangka apa tadi? Sebagaimana kata Ibnu Jama'ah, tabarrukan wa tayammunan, dalam rangka merengkuh keberkahan dari bacaan-bacaan tersebut. Ya. Sedangkan kami, ya, untuk lebih berhati-hati, ya, melakukannya kadang-kadang, terutama di majlis-majlis yang berkenaan dengan firman Allah ataupun hadis Rasulullah, majlis-majlis yang dibahas di situ firman Allah, seperti misalnya ada muhadarah, kajian tabligh akbar, yang ingin disampaikan di situ adalah tentang kewajiban puasa dan semisalnya, lalu ya boleh saja membuka majlis tersebut dengan membaca sebahagian ayat Al-Quran, khususnya ayat yang berkenaan dengan puasa. Begitu juga ketika membahas haji ataupun yang semisalnya, namun untuk hati-hatinya tidak dijadikan sebagai sunnah atau kegiatan yang rutin. Karena memang Rasulullah SAW tidak disebutkan di dalam sunnah-sunnah beliau bahwa beliau melakukan hal ini, wallahu ta'ala a'lam. Hanya disebutkan bahwa ini merupakan sunnahnya para sahabat. Dan sunnahnya para sahabat ini juga dapat diikuti, boleh diikuti. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan, penulis mengatakan, فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَدْرَسَةٍ شُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ اِتَّبَعَ الشَّرْطَ. Kalau seandainya majlis-majlis atau kajian pembelajaran tadi itu dilaksanakan di dalam sekolah, yang di sekolah itu disyaratkan untuk melakukan itu, maka harus mengikuti syarat. Contoh misalnya sekolah itu dibangun oleh wakaf seseorang. Dan di antara syarat orang yang mewakafkan adalah nanti pembelajaran di sini selalu diawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka harus mengikuti syarat tersebut. وَيَدْعُوا عَقِيبَ الْقِرَاءَةِ لِنَفْسِهِ وَلِلْحَاضِرِينَ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Dan setelah membaca Al-Quran tadi, maka dia, sang guru, berdoa untuk dirinya dan orang-orang yang hadir dan seluruh kaum muslimin. Misalnya, mudah-mudahan di dalam majlis yang Allah cintai ini, Allah memberikan kepada saya, kepada para hadirin dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan, ilmu yang bermanfaat. Jadi dia berdoa untuk dirinya, untuk hadirin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Kemudian setelahnya, ثُمَّ يَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lalu dia beristiadah, berta'awudh, memohon perlindungan kepada Allah dari الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, وَيُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ. Lalu bertasmiyah, ya, menyebut nama Allah dan memuji, menyanjung Allah. وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bersalawat kepada Nabi, wa ala alihi wa ashabihi, diikuti salawat dan salam terhadap para keluarga beliau, para sahabat beliau. Wa yataradda an a'immatil muslimin wa masyayikhih. Dan juga mendoakan keridhaan untuk para imam-imam kaum muslimin dan juga para masyayikh kaum muslimin. Apalagi ketika disebutkan nama mereka. Disebutkan misalnya nama Abu Bakar kita radhiyallahu anhu, ya, ketika dia menyebutkan nama para ulama salaf, yataradda, baik itu dengan mengatakan radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala atau waffaqahullahu taala, ya, jazahullahu khairan dan seterusnya. Wa yad'u li nafsihi, ya, lalu dia berdoa pula untuk dirinya, walil hadirin, dan orang-orang yang hadir, wa walidihim ajma'in, dan seluruh orang tua mereka, orang tua si pembicara, guru, dan juga orang tua para hadirin. Ya, ghafarallahu li walakum wa walidina jami'an, misalnya. Semoga Allah mengampuni saya, kalian, dan seluruh orang tua kita. Wa an waqifi makanihi in kana fi madrasatin aw nahwiha. Dan juga untuk si pewakaf madrasah itu, si pewakaf masjid itu, tempat dia mengisi kajiannya, ya, atau yang semisalnya, jazaan li husni fi'lihi, dalam rangka apa? Membalas kebaikan yang telah dia lakukan, telah mewakafkan masjid ini yang dengannya kita bisa belajar bersama, mewakafkan madrasah yang dengannya kita bisa mendidik kaum muslimin, wa tahsilan li qasdi, dalam rangka juga mewujudkan maksud dan tujuan dari si pewakaf tadi. Nah, di sini ada faedah dari Syekh Al-Utsaimin, ya. Isti'adzah, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu hanya disyariatkan ketika akan membaca Al-Qur'an saja. Tidak disyariatkan untuk selain membaca Al-Qur'an kecuali dalam rangka kita berdoa saja. Kalau kita jadikan sebagai hal yang rutin kita lakukan untuk membuka kajian pelajaran kita, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berta'awudz kepada Allah dari syaitan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka tidak boleh. Ini tidak disyariatkan, ya. Kita hanya disyariatkan untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan hanya ketika akan membaca Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya, tapi dalam rangka kita hanya berdoa, maksud kita hanya berdoa, kita minta perlindungan dari Allah dari syaitan, maka tidak masalah. Tiba-tiba antum misalnya di jalan, semaknya bergerak misalnya, langsung tiba-tiba takut, dan antum ingin, ya, berlindung kepada Allah dari syaitan misalnya, dari was-was syaitan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak masalah. Hanya dalam rangka kita berdoa. Adapun misalnya mau memulai kajian kita berta'awudz, ya, maka ini tidak disyariatkan. Kemudian, oh ya, kita lanjutkan. Wa kana ba'duhum yu'akhiru dzikra nafsihi biddu'a 'anil hadirin ta'adduban wa tawadu'an. Sebahagian mereka, yakni sebahagian para ulama, sebahagian ulama mereka mengakhirkan menyebutkan dirinya saat berdoa. Artinya apa? Mereka mendahulukan para hadirin. Kalau tadi sebelumnya Ibnu Jamaah menyebutkan apa? yad'u li nafsihi, dia berdoa untuk dirinya dulu, walil hadirin, baru setelah itu untuk para hadirin. Sebahagian orang, sebahagian ulama, kata Ibnu Jamaah, mereka mengakhirkan dirinya sendiri dalam doa dan mendahulukan orang-orang yang hadir, ta'adduban wa tawadu'an, dalam rangka apa? Beradab kepada mereka dan dalam rangka tawadu. Ya, contohnya apa? Ya, hadirin sekalian, rahimakumullah wa iyaya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian dan saya. Itu mendahulukan hadirin dulu baru dirinya sendiri. Kalau mendahulukan diri sendiri bagaimana bunyinya? Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Semoga Allah merahmati saya dan kalian. Hadaniyallahu wa iyyakum, semoga Allah memberi saya dan kalian petunjuknya. Kalau mendahulukan hadirin duluan, hadakumullahu wa iyyaya, semoga Allah memberi kalian petunjuk dan kepada saya juga. Kalau Ibnu Jamaah lebih ke mana? Pendapat beliau lebih kepada mendahulukan diri dulu dalam berdoa itu. Doa-doa kebaikan, dahulukan diri sendiri dulu, baru orang lain. Tapi beliau di sini menyebutkan ada sebahagian ulama yang mereka mendahulukan orang lain, khususnya saat di majlis, mendahulukan orang lain ta'adduban, dalam rangka beradab kepada mereka, tawadu, ya. Baru setelah itu dia mendoakan dirinya sendiri. Dan di sini ada faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala, bahwa setiap ulama yang mendahulukan dirinya dulu atau yang mengakhirkan dirinya dalam berdoa, itu masing-masing memiliki landasan, memiliki hujahnya. Ya. Memiliki landasan dan memiliki hujahnya. Di dalam Sahih Muslim, ya, di dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sangat panjang, yang di dalam hadis tersebut redaksinya ada redaksi yang berbunyi seperti ini. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan minal anbiya bada'a bi nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebut para nabi atau salah seorang dari para nabi, maka beliau akan menyebut dirinya dulu. Ya. Beliau mengatakan seperti ini. Dalam hadis tersebut disebutkan, rahmatullahi alaina wa ala akhi kadha. Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada kami dan kepada saudara saya ini. Lalu beliau menyebutkan nabi yang ingin beliau sebutkan itu. Rahmatullahi alaina. Rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada kami. Ya. Berarti ini menunjukkan apa? Dalil ini menunjukkan mendahulukan siapa dulu dalam berdoa? Mendahulukan diri sendiri. Di dalam sunnah yang lain, riwayat yang lain, ada penyebutan orang lain terlebih dahulu, baru diri sendiri. Jadi, mendahulukan orang lain, baru diri sendiri. Di dalam hadis yang menyebutkan tentang tasyahud. Ya. Hadis yang menunjukkan tentang tasyahud. Coba siapa yang bisa mengambil dalil dari bacaan tasyahud bahwa di situ disyariatkan atau diperbolehkan untuk mendoakan orang lain terlebih dahulu baru diri kita sendiri. Nah, ahsantum. Di situ disebutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, baru setelah itu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Siapa itu? Wahai Nabi. Dan juga rahmatnya serta keberkahan darinya, baru setelah itu dikembalikan kepada kita, yakni yang sedang melakukan tasyahud, dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Akan tetapi, ya, kalau seandainya, apakah boleh itu dilakukan, mendahulukan orang lain terlebih dahulu? Ya, kalau seandainya kita sedang menyebutkan orang, ya, yang memang pantas untuk dikedepankan daripada pribadi kita sendiri, maka itu tidak masalah. Ya, sebagaimana Nabi didahulukan di sini, karena beliau pantas untuk dikedepankan atau dimajukan. Ya. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, dari Sa'id bin Yasar. Beliau pernah tarahhama. Jadi ada tadi taraddo, taraddo itu mengucapkan radhiyallahu anhu, tarahhama ini mengucapkan rahimahullah atau yang semisalnya. Beliau mendoakan rahmat untuk seseorang. Ketika itu beliau lakukan di sisi Abdullah bin Umar. Ya rahimahullah, Allahumma rahamhu wa iyaya. Misalnya begitu ya. Semoga Allah merahmatinya dan saya. Apa kata riwayat tersebut? Fadaraba bi sadri. Maka Ibnu Umar memukul dadanya lalu mengatakan ibda bi nafsi. Mulai dari diri kamu sendiri. Ya, mulai dari diri kamu sendiri. Jadi mau kita mendahulukan yang lain dulu atau kita terlebih dahulu, silakan masing-masing memiliki dalilnya. Namun dari pemaparan Syekh Al-Utsaimin yang paling kuat, ya, saya lebih cenderung bahwa kita mendahulukan diri sendiri terlebih dahulu, kecuali kalau seandainya orang tersebut di antara orang mulia, orang yang pantas untuk diawalkan, ya. Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan alasan orang tersebut, ya, menyebutkan alasan, maaf, bukan alasan orang tersebut, alasan beliau. Kita katakan tadi bahwa beliau Ibnu Jamaah mengikuti pendapat mana, mendahulukan yang lain dulu atau mendahulukan diri sendiri? Mendahulukan diri sendiri. Beliau mengatakan lakinna ad-du'a li nafsihi qurbatun wa bihi ilaihi hajatun wal ithar bil qurbi wa ma yuhtaju ilaihi syar'an khilaful mashru'. Apa kata beliau? Kan doa untuk diri sendiri itu merupakan qurbah. Apa itu qurbah? Taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Wa bihi ilaihi hajah. Dan seseorang sangat butuh untuk mendirikan, mendoakan dirinya sendiri. Wal itharu, dan kaidah di dalam agama kita mendahulukan, ya, orang lain atau mengakhirkan diri sendiri dalam perkara ibadah atau perkara-perkara yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah atau perkara-perkara yang sangat kita butuhkan secara syariat, khilaful masyru, itu adalah perbuatan yang menyelisihi syariat itu sendiri. Ya. Makanya pernah kita sampaikan di sini kalau tidak salah, ada kaidah usul fiqh yang berbunyi al-itharu fil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Namun ya, itu menjadi boleh dengan dua syarat. Ya. Antum pahami kaidah ini, ya, kemudian pahami pula dua syarat yang membatalkan kaidah tadi. Kaidah utamanya apa tadi? La ithara fil ibadah. Tidak ada ithar, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Ithar yang disanjung di dalam Al-Quran adalah tatkala kita berada dalam kesempitan yang tidak berkaitan dengan ibadah, lalu kita mendahulukan orang lain, boleh. Contoh nih, ya. Ada yang bertamu ke rumah kita, sedangkan kita tidak punya apa-apa yang ingin dihidangkan kecuali satu piring nasi yang ingin kita makan juga. Kita berikan satu piring nasi itu kepada tamu kita dalam rangka menghormati, memuliakan dia, dan kita mengakhirkan makan kita. Ini tidak masalah. Ini mendahulukan seseorang yang terpuji. Tapi ibadah tidak boleh. Ya, ibadah tidak boleh. Contohnya ini. Ya, Ustaz punya dua kupon gratis untuk umroh. Ya, untuk umroh. Saya ingin berikan kepada si kembar nih, ya, Aul dan Ail. Apa kata si Ail? Enggak usah, Ustaz, ana nanti aja lah, Ustaz. Ya, kasih saja sama Rafdi dulu, Ustaz. Enggak boleh seperti ini. Mendahulukan orang lain untuk perkara ibadah, ya. Ada saf kosong di depan, ya, sibuk memajukan orang. Ada keutamaan tidak pada saf yang pertama? Ada. Mendahulukan orang lain daripada diri kita itu mamnu, tidak boleh, ya. dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, kaidah ini menjadi batal, artinya mendahulukan seseorang dalam perkara ibadah, kurbah, dan perkara-perkara yang dibutuhkan secara syar'i itu menjadi boleh dengan dua syarat. Yang pertama, dengan dia mendahulukan orang lain tadi, dia tidak meninggalkan ibadah tersebut. Atau tidak luput darinya ibadah tersebut. Yang pertama, saya ulangi. Dengan dia mendahulukan orang lain atas dirinya untuk melakukan ibadah tadi, dia sendiri tidak luput dari ibadah tadi. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dua-duanya sama-sama dapat melaksanakan ibadah tadi. Meskipun pada awalnya dia mendahulukan orang lain secara zahir. Contoh apa? Contoh, ada orang yang masuk ke masjid yang sudah penuh. Contoh misalnya di waktu sholat Jumat ini, sedang mendengarkan khutbah ini, tapi jamaah sudah memenuhi masjid. Kemudian ada datang dua orang misalnya, akan masuk ke masjid tersebut. Dan di dalam masjid tersebut, tidak bisa untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid di dalamnya, kecuali untuk satu orang saja. Untuk dua orang tidak cukup lagi. Untuk satu orang cukup. Ya. Kemudian, dia suruh kawannya dulu. Ya. Kita contohkan dengan orang lainnya. Aul dan Ail. Ya. Aul dan Ail datang ke masjid. Masjid tersebut sudah sesak dengan jamaah. Tinggal mungkin space satu orang untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini kurbah atau ibadah atau tidak? Ibadah. Pada asal tidak boleh kita, tidak boleh si Aul, Ail saja dulu gitu. Ya. Pergilah sholat tahiyatul masjid ke dalam saya, nunggu saja di luar sampai iqomah misalnya. Ya. Tidak boleh pada asalnya. Tetapi kalau seandainya tahiyatul masjid tadi tidak luput atau bisa dilaksanakan oleh Aul juga, maka menjadi tidak mengapa. Contohnya apa? Ail duluan. Nanti setelah Ail, silakan keluar saya pula yang sholat tahiyatul masjid di situ. Jadi pada akhirnya dua-duanya tetap tidak luput dari mereka salat tahiyatul masjid. Maka dengan begini mengedepankan yang pertama tadi itu tidak mengapa. Jelas ini? Jelas ya? Yang kedua, syarat yang kedua, tatkala dia mengedepankan orang lain dalam perkara ibadah tadi, dia masih bisa melakukan yang serupa atau yang lebih besar daripada ibadah itu. Artinya apa? Artinya syarat kedua ini juga mengatakan dia tidak luput juga dengan ibadah yang sama atau ibadah yang lebih baik. Contoh masjid lagi ini, ya. Kita contohkan dengan Pak Mulyadi dan Pak Usama, ya. Sama-sama masuk ke masjid dan ingin baca Quran. Baca Quran ibadah? Ibadah, ya, baca Al-Quran ibadah. Pokoknya setiap perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah, dari perkataan atau perbuatan yang zahir atau yang batin, maka itu semua adalah ibadah. Mau baca Al-Quran, tapi mushaf cuma satu. Ya, Pak Mul yang sudah duluan memegang mushaf mengatakan kepada Pak Usama, ya, silakanlah, ambillah mushaf, bacalah Al-Quran sama antum. Silakan antum saja yang baca Al-Quran. Saya juga baca Al-Quran tapi pakai hafalan saya. Nah, Pak Mul baca Al-Quran, Pak Usamah juga baca Al-Quran. Pak Usamah baca Al-Quran dengan mushaf, Pak Mul membaca Al-Quran dengan hafalannya karena memang dia sudah hafal. Ya, tapi dia memang lebih suka baca Al-Quran dengan mushaf. Tapi tak ada mushaf pun dia masih sanggup untuk membaca Al-Quran dengan hafalannya. Maka dalam keadaan seperti ini, perbuatan Pak Mul terhadap Usamah tadi, perbuatan yang tidak dilarang. Tidak mengapa. Tidak termasuk mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah yang dilarang di dalam syariat tadi. Tapi kalau seandainya dua syarat ini tidak ada, ya, dia jangankan hafal Quran. Ya, baca Al-Quran pun belum benar mungkin. Ya, lalu ketika ada yang ingin membaca Al-Quran dari mushaf juga, langsung saja ambillah. Apalagi yang dia kasih itu sebenarnya orang yang sudah hafal Al-Quran. Ini mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah yang tidak boleh. Kenapa? Syarat yang tadi tidak terpenuhi. Ya. Mudah-mudahan, belum selesai. Belum selesai ya. Kemudian penulis mengatakan, wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala. Nah, perbuatan ini, yakni mendahulukan diri sendiri dalam doa-doa kebaikan daripada orang lain, itu diperkuat oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Siapa yang disebutkan terlebih dahulu? Diri kita sendiri. Perbaiki diri kita sendiri, baru perbaiki orang lain. Ibda binafsi. Mulai dulu dengan diri kita sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, ibda binafsika thumma biman ta'ul. Mulailah dengan dirimu sendiri, baru setelah itu dengan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kamu. Wa hadzal hadits wa in warada fil infaq fal muhaqqiquna yasta'milunahu fi umuril akhirah. Meskipun hadis ini berbicara tentang infak, ya, tetapi para muhakkik, para ulama memakai dalil ini untuk perkara-perkara akhirat juga. Pokoknya seluruh perkara akhirat kita mulai dengan diri kita sendiri dulu, baru setelah itu kita berikan kepada orang lain, kita ajak orang lain, ya. Tetapi hadis ini sebenarnya tidak ada hadis yang berbunyi seperti ini. Itu hadis yang ditarkib, hadis yang dipasang-pasangkan yang asalnya dua hadis. Hadis yang pertama, potongan yang pertama, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Yang thumma biman ta'ul, ini potongan dari hadis yang sedikit panjang, lalu dipasang-pasangkan. Ya. Tapi maknanya sama-sama sahih. Kenapa? Ini ada dalam hadis, ini juga ada dalam hadis. Yang berkenaan dengan infak, itu tadi yang potongan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta atau mengemis. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah dari orang yang di bawah tanggungan kamu. Orang terdekat terlebih dahulu. Yang paling pantas untuk menerima infak dan sedekah kita adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita yang mereka butuh. Ya. Jangan pergi ke tempat jauh sana, keluar kota, keluar negeri, sedangkan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita yang mereka miskin, mereka butuh, tidak kita perhatikan. Ya. Wabil jumlah, fal kullu hasanun waqad amila bil awwali qaumun wa bil tsani akharun. Pada intinya, kata penulis, setiap pendapat adalah pendapat yang baik. Maksudnya yang mendahulukan diri sendiri dalam berdoa, ini pendapat yang baik. Mendahulukan orang lain terlebih dahulu dalam berdoa, ini pendapat yang baik. Ini diamalkan oleh kaum, ini juga diamalkan oleh kaum yang lain. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, masing-masing kaum memiliki landasan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan adab yang ketiga dan keempat ini bisa kita pahami dengan baik dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita taufiknya untuk senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.